السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله kaum muslimin pendengar dari surah Al-Mulkia. Kesempatan malam yang berbahagia ini di malam yang ke-10 dari bulan Rabiul Tsani 1431 Hijriah, kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita bersama Al-Ustaz Abu Abdurrahman Abdul Zain Hafizullah Ta'ala, yang mana pada dua kesempatan sebelumnya telah dijelaskan tentang mengapa kita harus memahami Al-Quran, dan insyaAllah beliau akan lanjutkan materi kita pada kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya kita akan nanti buka kesempatan bagi pendengar yang ingin bertanya. Kami persilakan mengirimkan pertanyaannya di line telepon kami di 02718046051 maupun di line SMS kami di 08564757535. Kita persilakan Ustaz Fadhil. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن بشكر الله سبحانه وتعالى pada malam yang cerah ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Tabaraka wa ta'ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji sebagian di antara ilmu agama kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan radio suara Quran yang kami cintai, pada pengajian yang telah lalu kita telah mulai membahas tentang sebuah pertanyaan, yaitu mengapa kita harus memahami Al-Quran. Dan saat itu kita telah menyampaikan dua jawaban. Dan insyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas jawaban yang ketiga atau yang terakhir. Meskipun barangkali masih ada jawaban-jawaban lain. Dan tiga jawaban ini bukan berarti jawaban dari pertanyaan tersebut hanya terbatas di tiga hal yang saya sebutkan ini. Ini hanya merupakan sebagian dari jawaban-jawaban yang barangkali bisa dengannya kita jawab pertanyaan di atas. Yang kemarin atau pengajian yang telah lalu kita telah membahas jawaban yang pertama, mengapa sebenarnya Al-Quran? Karena Allah Jalla wa'azza telah memerintahkan hal tersebut. Dan saat itu kita jelaskan di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang perintah untuk memahami Al-Quran adalah ayat-ayat yang berbicara tentang perintah agar kita bertadabbur. Perintah agar kita bertadabbur atau menghayati Al-Quran. Seperti surat Muhammad ayat 24 dan juga surat An-Nisa ayat 82. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertadabbur, untuk menghayati, tidak mungkin seorang bisa menghayati Al-Quran kalau misalnya dia tidak bisa, seandainya dia tidak memahami Al-Quran. Akan dihayati sisi mananya kalau dia tidak memahami apa yang dia baca. Kemudian hal yang kedua yang kita jelaskan mengapa kita harus memahami Al-Quran adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mempraktikkan hal tersebut. Alias, beliau membaca Al-Quran sambil memahami maknanya. Jadi, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sebagai qudwah kita, sebagai suri tauladan kita, telah memberikan contoh kepada kita tatkala beliau membaca Al-Quran sambil memahami. Kita sebagai umat beliau pun tertuntut untuk melakukan apa yang beliau lakukan, untuk mengikuti apa yang beliau praktekkan. Dan saat itu kita juga sudah bawakan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an sambil memahami maknanya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah juga Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya beliau melewati ayat yang berisi tentang surga atau kasih sayang Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun segera meminta agar dimasukkan ke dalamnya. Jika lewat ayat yang bercerita tentang neraka, maka beliau pun memohon perlindungan kepada Allah supaya dihindarkan dari api neraka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan juga saat itu kita telah bawakan suatu hadis pula yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan beliau menangis karena beliau memahami ayat yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami Al-Qur'an ketika beliau baca sendiri dan juga ketika beliau mendengarkan orang lain membaca. Dan inilah merupakan pelajaran yang berharga buat kita. Baik kita membaca sendiri ataupun kita mendengarkan orang lain membaca, usahakanlah kita memahami apa yang kita dengar. Dan ini tentunya membutuhkan usaha dari kita. Untuk berusaha membaca Al-Quran terjemah, atau berusaha membaca buku-buku tafsir, dan terus mengulang-ulang supaya kita bisa memahami apa yang kita baca dan apa yang dibaca oleh orang lain. Sebuah pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa. Seorang yang sering membaca surat Al-Fatihah dan dia telah mengetahui maknanya dan selalu diulang-ulang, ketika dia mendengar atau membaca surat Al-Fatihah tanpa dia membuka Al-Quran terjemah, dia telah paham apa arti dari Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, apa arti dari Ihdinas siratal mustaqim, tanpa dia harus membuka kembali Quran terjemah atau membuka kembali buku-buku tafsir. Dia langsung paham. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Karena dia selalu membaca dan dia selalu mengingat artinya. Begitu pula ketika dia sudah terbiasa membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, maka dia langsung paham, oh artinya ini. Bagaimana seorang bisa refleks seperti itu langsung paham. Ia membiasakan dirinya untuk memahami dan menjadikan otaknya bekerja. Ketika dia mendengar orang lain membaca Al-Quran, dia mendengarnya bukan dalam keadaan ngelamun. Makanya kan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan seandainya dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah sambil memperhatikan, maksudnya sambil memperhatikan, sambil dihayati otak kita ini, kita ajak untuk berpikir. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan Al-Quran itu, bukan hanya sekedar menjadi bukan hanya sekedar pekerjaan telinga saja, tapi kita jadikan mendengar Al-Quran itu sebagai pekerjaan telinga, otak, dan hati kita. Telinga kita gunakan untuk mendengar. Kemudian otak kita gunakan untuk mengingat makna dari ayat yang dibaca oleh teman kita, atau oleh istri kita, atau oleh anak kita, atau oleh ibu kita. Kemudian hati kita itu kita gunakan untuk menghayati dari apa yang kita pahami oleh otak kita. Dengan seperti ini, maka seorang akan terbiasa untuk memahami Al-Quran, di mana suri tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghayati Al-Quran dan memahami maknanya bukan hanya ketika beliau membaca sendiri, namun juga tatkala beliau mendengar orang lain membacanya. Adapun jawaban yang ketiga yang akan kita bahas pada malam hari ini, mengapa kok kita harus memahami Al-Quran? Yang ketiga jawabannya adalah karena memahami Al-Quran merupakan sarana untuk mengamalkan isinya. Jawaban yang ketiga, karena memahami Al-Quran itu adalah merupakan sarana untuk mengamalkan isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi para hambanya. Banyak sekali ayat yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya firman Allah Jalla wa Az di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Yang artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk. Dikarenakan dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang senada dengan ayat yang saya sebutkan ini, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai huda. Huda itu artinya adalah petunjuk. Pendengar radio Suara Quran yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dikarenakan Al-Quran adalah merupakan petunjuk, maka harus diamalkan. Dikarenakan Al-Quran adalah merupakan petunjuk, maka harus diamalkan. Kalau misalnya tidak diamalkan, mengapa Al-Quran itu dijadikan sebagai petunjuk? Apa gunanya dijadikan petunjuk kalau misalnya tidak diamalkan? Petunjuk itu ada untuk diamalkan. Kemudian, kalau misalnya kita tahu petunjuk itu ada, guna diamalkan. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana mungkin kita akan mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak mengetahui maknanya? Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan sesuatu kalau kita tidak paham? Katakanlah sekarang ada surat instruksi datang kepada kita dengan suatu bahasa yang kita tidak paham, bahasa Inggris misalnya. Dan kita tidak paham apa isi instruksi yang ada dalam surat tersebut. Bagaimana kita bisa mengamalkan instruksi tersebut kalau misalnya kita tidak paham? Begitu pula Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isi dari Al-Quran. Dan bagaimana mungkin kita akan bisa mengamalkan kalau kita tidak paham isi dari Al-Quran tersebut? Oleh karena itu, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 122 Hijriah yang bernama Iyas Ibn Muawiyah, beliau pernah berkata sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia tidak mengetahui tafsirnya. Jadi beliau memberikan suatu perumpamaan atau suatu permisalan tentang orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak paham maknanya. Perumpamaannya kata apa? Kayak apa? Seperti apakah perumpamaan orang tersebut? Kata Iyas bin Muawiyah, seperti sebuah kaum yang kedatangan surat instruksi dari raja mereka. Ada sekelompok kaum kedatangan surat instruksi dari raja. Namun surat tersebut datang pada malam hari. Dan kebetulan mereka itu tidak punya lampu. Jadi mereka lagi ngumpul ini. Tahu-tahu ada surat instruksi datang dari sang raja. Cuman pas ketepatan datangnya itu malam hari. Kebetulan mereka gak bawa korek, gak bawa ke apa, gak. Pokoknya gak ada lampu lah. Akhirnya mereka itu diliputi dengan rasa cemas. Karena tidak tahu apa isi surat tersebut. Jangan-jangan isi surat tersebut akan merupakan instruksi yang sangat penting. Yang harus. Perumpamaan yang disampaikan oleh Iyas bin Muawiyah tentang orang membaca Al-Quran namun dia tidak memahami maknanya adalah seperti seorang kaum atau sekelompok kaum yang kedatangan surat instruksi dari raja mereka namun surat itu datang kebetulan di malam hari dan mereka tidak punya lampu untuk membaca surat tersebut. Akhirnya mereka itu kebingungan dan diliputi dengan rasa cemas karena tidak tahu apa isi dari surat tersebut. Mereka cemas jangan-jangan surat instruksi ini berisi perintah yang harus segera dikerjakan secepatnya. Kalau misalnya tidak dikerjakan maka mereka akan mendapatkan hukuman entah di panjung lehernya atau di apakah. Akhirnya hati mereka diliputi dengan kecemasan. Itulah perumpamaan orang yang baca Al-Quran, namun dia tidak paham maknanya. Adapun kata Iyas bin Muawiyah, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia mengetahui tafsirnya, perumpamanya bagaimana, wahai Iyas? Kata beliau, seperti orang yang datang membawa lentera untuk sekelompok kaum tadi yang sedang kebingungan karena tidak bisa membaca surat instruksi dari sang raja. Setelah orang tersebut membawa lentera, akhirnya sekelompok kaum tadi jadi tahu apa isi dari surat tersebut. Itu perumpamaan orang yang baca Al-Quran dan paham maknanya. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat dengan radio suara Quran yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Mengamalkan isi Al-Quran itu adalah merupakan suatu kewajiban. Mengamalkan isi dari Al-Quran adalah merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itulah muncul ancaman bagi mereka yang tidak mengamalkannya. Tidak ada antara ancaman yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hadis di dalam Sahih Bukhari yang menceritakan bahwasannya suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bercerita tentang mimpinya yang di dalam mimpi tersebut beliau diperlihatkan beberapa pemandangan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi berbagai macam jenis hamba-Nya. Di antara jenis siksaan yang beliau lihat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fantalaqna hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafah." Kemudian kami pun, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, beserta dua orang malaikat yang menemaninya, berjalan sampai menjumpai ada seorang laki-laki yang terlentang. Nah, ada seorang laki-laki yang terlentang. وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَىٰ رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ. Ada seorang yang terlentang, kemudian di arah kepalanya itu ada orang kedua yang berdiri sambil membawa batu yang besar. Untuk apa batu itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayashdakhu bihi ra'sah. Batu yang besar yang ada di dalam tangan orang yang sedang berdiri tadi dilemparkan hingga mengenai kepala orang yang sedang berbaring itu sampai kepalanya pecah sehingga otaknya berburai. Fa'idha warabahu tadahdah al-hajar. Tatkala kepala orang tadi pecah, maka batu itu pun menggelinding. Fantalaqa ilaihi liya'udah. Maka laki-laki yang berdiri tadi segera bergegas mengejar batu yang menggelinding tadi untuk diambil kembali. Fala yarji'u ila hadha hatta yaltaima ra'suhu wa 'ada ra'suhu kama huwa. Dan ketika orang yang sedang berdiri tadi itu lari untuk mengambil batu, di saat kembali ke orang yang berbaring tadi, kepala orang tersebut yang sebelumnya telah pecah sehingga otaknya terburai, tiba-tiba ketika kembali otaknya atau kepalanya kembali seperti semula. Fa'ada ilaihi fadharabah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya setelah kepala orang yang sedang berbaring itu kembali seperti semula, dilempar lagi dengan batu besar di arah kepalanya sampai pecah kembali kepalanya. Qultu man hadza? Akhirnya aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada dua orang malaikat yang menemaninya, apakah yang dikerjakan oleh orang ini sehingga dia itu disiksa dengan siksaan yang sedemikian mengerikannya? Kemudian di akhir hadis, dua orang malaikat tadi menjawab, وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ. Adapun seorang yang tadi engkau lihat kepalanya dipecahkan dengan batu, فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنِ, adalah seseorang yang telah Allah ajarkan kepadanya Al-Quran. Seseorang yang telah Allah ajarkan kepadanya Al-Quran. Kok bisa? Kok orang bisa baca Al-Quran? Kemudian orang menghafal Al-Quran, kok malah dihukum oleh Allah dengan hukuman yang sedemikian mengerikan? Belum selesai, wahai para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun 'allamahu Allahu al-Qur'an fa nama 'anhu bil-lail." Orang itu rutin membaca Al-Qur'an. Orang tersebut barangkali menghafal Al-Qur'an. Namun orang tersebut tidak pernah menggunakan Al-Qur'an itu untuk dibaca di malam harinya ketika sholat. Walam ya'mal fihi bin-nahar. Dan dia juga tidak mengamalkannya di siang hari. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah walam ya'mal fihi. Dan dia juga tidak mengamalkan. Malamnya tidak dibaca, siangnya enggak diamalkan. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Orang tersebut akan terus disiksa dengan siksaan seperti itu hingga datangnya hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Bukhari dari Samurah bin Jundab. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, ini adalah merupakan suatu peringatan dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam agar kita berusaha mengamalkan isi dari Al-Quran. Dan tentunya kita tidak mungkin bisa mengamalkan isi dari Al-Quran kalau kita tidak paham apa yang kita baca. Maka marilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, marilah kita sisihkan sebagian dari waktu kita untuk mempelajari isi Al-Quran. Kita juga meminta kepada para pedagang, kepada para pekerja, kepada para guru, kepada para petani, untuk menghabiskan waktunya 24 jam untuk membaca Al-Quran. Sisihkanlah sebagian dari waktu tersebut untuk membaca Al-Quran dan terjemahannya. Jadikanlah itu sebagai acara rutin harian. Katakanlah setiap hari saya akan menyisihkan waktu 1/4 jam untuk membaca Al-Quran berikut terjemahannya. Kalau misalnya ternyata rasanya nikmat, saya akan tambahkan dalam satu hari saya ingin membaca Al-Quran beserta terjemahannya selama 1/2 jam. Atau kalau misalnya bisanya cuma 10 menit, enggak masalah. Yang penting itu dijadikan suatu kegiatan rutin dia setiap hari. Syukur-syukur kalau misalnya dia tidak mencukupkan diri hanya dengan membaca Al-Quran terjemah. Syukur-syukur kalau misalnya dia juga menyempatkan atau menyisihkan sebagian waktunya untuk membaca buku-buku tafsir yang dikarang oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Misalnya tafsir Ibnu Kathir, atau misalnya di kalangan ulama ahli tafsir kontemporer seperti tafsir As-Sa'di. Jadi luangkan setiap waktu untuk membaca buku tafsir kalau memang memilikinya. Terutama surat-surat yang biasa kita baca ketika kita sholat. Ini penting, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, supaya kita bisa terbantu untuk khusyuk di dalam sholat. Ya, kita tinggal lihat sendiri lebih banyak surat apa yang kita baca. Oh, saya sering baca surat At-Tin, Wat-Tini Wadz-Zaitun, Wat-Turi Sinin. Coba lihat apa arti dari Az-Zaitun. Apa arti dari Turi Sinin? Apa arti Wahadal Baladil Amin? Inna a'tayna kal kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Ayat yang atau surat yang sangat pendek ini, barangkali masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak paham apa arti dari inna shani'aka huwal abtar. Barangkali banyak di antara para pendengar sekalian yang belum paham apa arti inna shani'aka huwal abtar. Padahal surat ini adalah surat yang sangat pendek yang barangkali sering dibaca. oleh kaum muslimin dan kaum muslim. Tidak tergerakkah hati kita untuk meluangkan sebagian dari waktu kita? Sebagian saja kita tidak meminta supaya kita mengerahkan 24 jam. Sebagian kecil dari waktu kita sempatkanlah untuk membaca Al-Quran serta maknanya, terutama surat-surat yang sering kita baca di dalam sholat, sehingga kita akan terbantu untuk bisa khusyuk di dalam sholat-sholat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua untuk mengamalkan hal-hal yang diridhai dan disintai olehnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih dengan tadi paparan ringkas tentang mengapa kita harus memahami Al-Quran. Dan bahwasanya Al-Quran adalah hidayah di bulan ini bagi kita semuanya, maka kita wajib untuk mengetahui hal tersebut agar kita bisa mengamalkan perintah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita akan buka kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung di line telepon kami di 0271804-6051, di 804-6051. Dan juga pendengar bisa bertanya lewat SMS di 0856475755. Kita bacakan set ke pertanyaan dari penulis yang telah masuk di line SMS kami, dari penulis kita yang ada di nomor 956 Ustaz, yang menanyakan mana yang lebih utama dilakukan, membaca Al-Quran dengan terjemah dan makna-maknanya, ataukah menghafal Al-Quran dengan terjemahnya saja, Ustaz? Mana yang lebih utama antara membaca Al-Quran dengan terjemah dan maknanya, ataukah menghafal Al-Quran dengan terjemahnya saja? Mungkin yang dimaksud adalah membaca Al-Quran dengan terjemah dan tafsirnya mungkin ya. Tentunya masing-masing memiliki keutamaan ya. Masing-masing memiliki keutamaan. Batas minimalnya adalah seorang mengetahui terjemahannya. Andaikan bisa ditambahkan dengan mengetahui tafsirnya, jelas itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Namun seorang bisa menghafalkan Al-Quran itu dengan mengetahui terjemahannya, itu sudah sangat terbantu. Sudah sangat apa? Sudah sangat terbantu. Dan saya menasihatkan untuk menghafal Al-Quran, sempatkan waktu untuk membaca terlebih dahulu Quran terjemahannya. Ada pun nanti untuk mengetahui tafsirnya lebih lanjut, luangkan sebagian dari waktu. Jadi katakanlah ada jatah untuk membaca Quran terjemah sebelum menghafalkan ayat yang diinginkan untuk dihafal, kemudian ada luangkan waktu yang lain guna membaca tafsir dari ayat yang sudah kita hafal. Jadi dalam satu hari dia memiliki dua waktu. Ya, kalau misalnya tidak sempat, minimal membaca terjemahannya. Minimal membaca terjemahannya terlebih dahulu, dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, sehingga dia bisa memahami betul. Pertama kali paham dulu secara, katakanlah secara garis besar makna dari ayat ini. Nanti kalau misalnya sudah khatam Al-Quran berikut dengan terjemahannya, baru bisa mungkin memulai membaca tafsir yang ringkas. Jadi membaca buku tafsir pun juga sebenarnya ada metodologinya. Ya, membaca buku tafsir itu sendiri sebenarnya ada juga metodologinya. Mulai dari membaca yang ringkas, kemudian membaca lagi yang sedang, baru kemudian membaca buku tafsir yang luas. Kalau buku tafsir yang ringkas itu ya seperti tafsir Sa'di atau di antara buku-buku tafsir yang ditulis oleh ulama yang sebelum ulama klasik, itu adalah tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain dengan namun supaya dicermati ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di situ Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Bahandi, beliau berdua banyak melakukan takwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tangan misalnya ditakwilkan dengan kekuasaan atau kekuasaan. Ini yang perlu dicermati. Tapi secara umum, tafsir Jalaluddin ini cukup bagus bagi pemula. Namun, karena memang tafsir itu sangat ringkas, hanya menafsirkan kata per kata. Namun juga tadi seperti yang saya katakan, cukup harus dicermati ayat-ayat yang berisi tentang sifat-sifat Allah. Tapi kalau mau yang selamat ya insya Allah itu tafsir As-Sa'di. Baru kemudian melangkah ke tafsir berikutnya yang agak sedang, seperti tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi yang berjudul Ma'alim Tanzil. Kalau sudah itu, baru kemudian masuk ke dalam tafsir Ibn Katsir yang berjudul Tafsir Al-Quran Al-Azim. Begitu selanjutnya, sehingga membaca buku tafsir pun ada metodologinya, tidak asal membaca begitu saja. Ya, pertanyaan berikutnya. Ya, kita bacakan Ustaz, sambil kita tunggu ada beberapa, kita bacakan satu SMS di 994. Ustaz, saya senang sekali dengan metode dakwah Ustaz. Yang saya tanyakan, apa yang disunahkan yang dilakukan seorang selesai khatam Al-Quran? Selesai seseorang khatam Al-Quran, ya dia bisa bertawassul. Dia bisa bertawassul dengan khatamnya dia membaca Al-Quran. Jadi bahkan bukan hanya seorang khatam Al-Quran, seorang selesai membaca Al-Quran, misalnya setiap hari dia punya waktu setengah jam untuk baca Al-Quran. Setelah selesai membaca Al-Quran, dia bertawassul kepada Allah dengan bacaan tersebut. Dengan mengatakan, wahai Rabbi, saya telah membaca Al-Quran. Seandainya memang amalan ini engkau terima, wahai Rabbi, maka aku jadikan bacaan Quranku ini sebagai sarana untuk memohon kepadamu agar saya diberi rezeki yang halal, agar anak saya menjadi anak yang saleh, agar saya diberi kebahagiaan dunia akhirat dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya kita khatam, khatam Al-Quran itu adalah merupakan suatu ya prestasi, suatu amaliah yang cukup bagus. Maka jadikanlah itu sebagai tawassul kita kepada Allah, atau wasilah kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau misalnya mau tasyakuran juga enggak masalah. Ya, misalnya alhamdulillah anak selesai baca Al-Quran, saya pengin masak, kemudian saya bagi-bagikan sama tetangga, enggak masalah. Namun itu bukan dianggap sebagai suatu ritual yang harus dilakukan. Kalau misalnya tidak dilakukan, maka berarti ada sesuatu yang kurang. Enggak. Nah, itu adalah rasa kurang biasa, sebagaimana dulu para ulama kita, kayak Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengadakan tasyakuran ketika menyelesaikan menulis bukunya, yaitu Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Mengundang para ulama untuk tasyakuran. Enggak masalah. Enggak masalah selama itu tidak diyakini sebagai suatu ritual yang harus dilakukan. Kalaupun tidak dilakukan, maka akan ada suatu hal yang kurang atau berdosa dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya. Baik, kami juga persilakan bagi penonton yang ingin bertanya di ring telepon kami. Kita buka di 02718-604-6051. Di 804-6051 kesempatan hari ini kita bersama dalam kajian tafsir bersama Ustaz Abdul Razak Fauzan Tanah, yang kami bersama kajian rutin setiap hari terus malam Jumat, insya Allah pukul 8 sampai dengan selesai. Dan kesempatan ini hari ini bagi pendengar ingin bertanya, kita buka dengan telepon kami di 0271 804 6051 maupun dengan SMS kami di 0856 4757 5535. Kita bertanya-tanya ke pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Yani yang ada di Purwodadi, yang menanyakan bagaimana cara agar kita semangat membaca Al-Quran sehingga sampai beberapa juz setiap hari. Karena kalau sudah capek, saya baca Al-Quran hanya 2 lembar saja. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersemangat membaca Al-Quran? Pertama, kita mengingat fadilah membaca Al-Quran. Mengingat fadilah membaca Al-Quran. Dan itu sudah kita bahas pada 3 pengajian yang telah lalu. Apa saja fadilah membaca Al-Quran? Di antaranya, 1 huruf akan mendapatkan 10 pahala. Jadi kalau misalnya kita membaca 1 halaman Al-Quran, itu berapa huruf itu? Ratusan huruf. Berarti ratusan kali 10. Ribuan pahala kita ambil. Nanti kita tambah lagi dengan halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Bagaimana dengan orang yang membaca 1 juz? 1 juz itu berapa ribu pahala yang akan kita dapatkan, atau mungkin berapa juta pahala yang kita dapatkan. Itu akan memotivasi kita untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena kita sadar betul bahwasanya itu adalah merupakan salah satu bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sangat terbatas. Sekarang mungkin kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya besok sakit, kita enggak bisa baca Al-Qur'an. Kita terbaring di ranjang putih di rumah sakit, mau baca Quran susah. Atau barangkali sekarang kita masih diberi nikmat penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa baca Quran. Atau banyak orang-orang yang tidak diberi atau dicabut izin melihatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa baca Quran. Alangkah sedihnya mereka. Harus baca Al-Quran dengan huruf Braille, harus belajar. Sedangkan kita, Allah masih berikan nikmat penglihatan kepada kita, masih berikan nikmat ingatan kepada kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kemudian kita ingat di antara keistimewaan atau fadilah orang yang membaca Al-Quran, maka derajatnya di surga akan semakin tinggi. Semakin sering kita menghatamkan Al-Quran, berarti akan semakin tinggi juga derajat kita di surga. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan beserta Nabi kita Muhammad SAW di derajat surga yang paling tinggi. Dan kita tidak mungkin akan mencapai derajat tersebut kalau misalnya kita tidak banyak membaca Al-Quran. Karena tingginya derajat kita di surga tergantung berapa ayat yang kita baca. Semakin banyak ayat yang kita baca, maka itu akan berbanding lurus dengan menaiknya derajat kita yang ada di surga. Dengan kita mengingat-ingat fadilah tersebut, maka insya Allah itu akan memotivasi kita untuk rajin membaca Al-Quran. Kemudian tips yang kedua kepada Ibu Yani dan juga kepada pendengar yang lainnya adalah kita bertahap di dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau orang mau lari 10 kilo, 10 kilometer, dan dia sebelumnya gak pernah lari, bisakah seorang kita paksa baru pertama kali lari langsung suruh lari 10 kilometer? Jawabannya gak bisa. Kalau dipaksa dia akan pingsan, kalau gak pingsan dia akan mati. Tapi kalau misalnya seorang dibiasakan hari pertama katakanlah larinya 1 kilo. Sudah alhamdulillah kuat meskipun agak ngos-ngosan dikit. Nanti hari kedua lari lagi 2 kilo. Atau belum 2 kilo, misalnya hari kedua, hari ketiga sampai seminggu 1 kilo. Setelah seminggu dia lari 1 kilo, dia udah enggak ngos-ngosan lagi. Minggu kedua dia naikkan menjadi 2 kilo. Selama seminggu lagi, enggak ngos-ngosan lagi, naik lagi 3 kilo, naik lagi 10 kilo. Sampai akhirnya dia bisa lari 10 kilo tanpa ngos-ngosan. Ya demikianlah perumpamaan kita membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran pengennya, wah anak pengen satu hari langsung 10 juz. Kita akan jenuh. Karena kita enggak terbiasa. Tapi katakanlah kita punya target. Saya insya Allah punya target satu hari baca 2 halaman. Enggak banyak-banyak, enggak apa-apa. Satu ain. Atau satu apa istilahnya itu orang. Satu hizib atau apa. Kemudian nanti sudah terbiasa satu minggu. Wah kayak ini rasanya kok kurang ya. Tambah lagi jadi 5 halaman. Mungkin ketika baru pindah jadi 5 halaman kok kayaknya agak berat ya. 5 halaman ya bacanya harus setengah jam. Tapi setelah seminggu tingkat kelancaran kita membaca Al-Quran menjadi tinggi. Yang dulunya 5 halaman dibaca setengah jam, alhamdulillah seminggu 5 halaman cuma bisa dibaca atau bisa dibaca cuma hanya dalam waktu 14 jam. Wah ini perlu dinaikkan lagi. Sampai akhirnya bisa misalnya dalam satu hari katakanlah 1 juz. Kalau ada sebagian orang yang barangkali dia tidak bisa sekali duduk baca 1 juz. Mungkin karena dia punya encok atau karena mungkin kata orang Jawa boyok ya, boyoknya kalau misalnya duduk lama-lama. Bisa dia bagi menjadi 5. 5 kali baca Al-Quran dan tidak lama-lama. Katakanlah kita bagi setiap sholat 5 waktu. Sebelum sholat, ada waktu 5 menit baca Al-Quran, 1 halaman. Habis sholat, baca lagi 1 halaman, 1 lembar. Nah, 1 lembar. Kemudian nanti baca lagi ketika sholat berikutnya. Dalam 1 hari dia bisa baca 5 lembar. Dan ringan. Ringan rasanya. Karena bacanya cuma 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman. Tapi rutin. 5 kali dalam 1 hari. Jadi itu juga salah satu siasat bagi kita untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Terus yang ketiga adalah manfaatkan waktu-waktu semangat kita. Jadi kalau kita sedang semangat, gunakan sebaik-baiknya. Wah, anak biasanya bacanya ini cuma 3 lembar, tapi hari ini rasanya kok semangat sekali. Terus baca terus. Sampai mungkin capek baru istirahat. Kalau pas lagi misalnya suatu ketika lagi males banget, cuma bisa baca 2 lembar. Jangan dipaksa. Jangan apa? Jangan dipaksa. Nanti kita menjadi jenuh. Ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada salah seorang di antara sahabatnya atau sahabiyah atau mungkin istri beliau seingat saya atau sahabiyah yang sholat malam sambil pegangan tali. Kenapa? Karena ngantuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar sahabiyah tadi atau sahabat wanita tadi untuk tidur. Jangan memaksakan diri kalau ngantuk tidur. Setelah ngantuk, setelah tidur bangun seger lagi, baca lagi. Jadi Nabi pun juga memperhatikan tingkat kekuatan seorang hamba. Nah, kalau memang lagi ngantuk, ngantuk ya tidur aja. Jangan dipaksain. Jadi itu bukan berarti bahwasanya kemudian akhirnya kita itu tidur melulu ngantuk dikit tidur ngantuk dikit enggak, maksudnya adalah ketika ngantuk berat yang enggak bisa diusir dengan air wudu enggak bisa minum kopi tetap aja ngantuk. lari-lari di tempat, tetap aja ngantuk, di bawah push up, ngantuk aja, ya sudah, nggak ada solusi lain kecuali tidur, mau dipaksa gimana? Nah, kalau sudah ngantuk berat, gimana lagi? Ya ngantuk-ngantuk dikit-dikit ya, kalau misalnya bisa dihilangin dengan kita jalan ke depan, jalan ke belakang, maka ya bisa itu dengan bisa kita teruskan membaca Al-Quran. Ya, kurangnya pertanyaan berikutnya. Ya, masih ada pertanyaan dengan SMS kami, Ustaz. Kita bacakan ke pertanyaan dari Abu Nida di Kaliaso. Semuanya kita ke telepon dulu, Ustaz. Kita persilakan. Assalamualaikum. Ya, dengan Ibu siapa ini? Nanya ke Umu Al-Fikrat. Ya, silakan, Umu Anis. Ini, Ustaz. Ya. Bisa yang mana, kalau kita rutin baca Al-Quran, hanya beberapa ayat, tapi mengerti apa maksudnya, daripada membaca rugi sampai beberapa lembar tapi hanya sekedar membaca. Ya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana ya cara mengatasi kalau kita membaca Al-Quran sih kok gerannya ngantuk. Terima kasih. Selamat. Ada dua pertanyaan Ustaz dari mana kita Umu Anis yang dari Klaten. Yang pertama tentang mana yang lebih utama, yang lebih membahagiakan antara seseorang itu membaca sedikit ayat Al-Quran tapi mengerti maknanya dengan yang hanya membaca banyak juz akan tapi tidak faham artinya. Yang pertama, kemudian yang kedua, kenapa ketika baca Al-Quran kita sering ngantuk, Ustaz? Ini kenapa? Yang pertama lebih utama mana baca Al-Quran sedikit tapi paham sama baca Al-Quran banyak tapi nggak paham. Lebih utama orang yang baca Al-Quran banyak dan paham. Lebih utama orang yang baca Al-Quran banyak serta paham. Terus, kalau misalnya nggak bisa kayak gitu, mana yang lebih baik? Ya, saya katakan lebih baik membaca meskipun sedikit tapi paham. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tadabburi, untuk kita hayati. Gimana kita akan bisa menghayati kalau misalnya kita nggak paham? Namun sedikit itu bukan berarti kemudian cuma sedikit aja. Nah, sedikit misalnya cuma setahun sekali, bukan itu maksud Anda. Maksud saya itu adalah sedikit, sehari bacanya selembar, nggak masalah. Besok baca selembar lagi, lama-lama kan habis juga. Jadi hidup sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi bulan berarti sedikit itu, kemudian sebulan cuma sekali ini ya. Sebenarnya adalah sedikit, sampai akhirnya khatam juga dia membaca Al-Quran sambil memahami maknanya. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi? Lo baca Al-Quran kenapa sering ngantuk, Ustaz? Kenapa sering ngantuk itu macam-macam. Bisa jadi orang itu memang kurang tidur, maka ngantuk. Kalau gitu ya nggak ada solusi lain kecuali apa? Cuali tidur. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dia itu ngantuknya karena memang digoda sama setan. Maka kalau seperti ini ya kita harus berperang. Artinya digoda dari setan, kita bagaimana tahu kita itu ngantuk karena digoda setan atau tidak? Kita tahunya kalau misalnya tidur kita udah cukup. Ya, sebagian ahli kesehatan mengatakan tidur orang itu sebenarnya 8 jam sehari itu sudah cukup. Atau bahkan ada penelitian belakangan ini yang mengatakan sebenarnya 6 jam aja sudah cukup seorang itu tidur. Kita sudah tidur 8 jam dalam satu hari, tidur siang sudah. Kok masih ngantuk aja? Nah, ini barangkali karena godaan setan. Karena godaan apa? Karena godaan setan. Maka ya saat itu harus bertawud. Alhamdulillah minasyaitanirrajim hamzihi wa nafkihi wa nafkih, atau alhamdulillahi samihil alim minasyaitanirrajim, atau alhamdulillahi minasyaitanirrajim. Ya, kalau kita selingi dengan berwudu, ya kalau kita ngantuk kita pergi dulu ke kamar mandi. Dari ruang depan ke kamar mandi kan itu sudah lumayan jalannya itu. Terus itu harus bersentuhan dengan air lagi. Jadi kalau memang kita tahu ini adalah godaan dari setan, maka harus ada mujahadah, harus ada usaha keras untuk memerangi godaan tersebut. Kalau misalnya nggak ada ya kita termasuk orang-orang yang kalah perang dengan setan. Dan ini merupakan salah satu pertanda keimanan kita yang lemah ketika kita kalah berperang dengan setan. Kalau misalnya ngantuk juga itu mungkin bisa jadi karena penyakit ya. Kalau penyakit ya perginya ke dokter. Nah, penyakit perginya ke dokter. Nah, kalau saya ngantuk mungkin karena kurang apa itu juga mungkin. Itu juga bisa pergi ke dokter. Atau bisa juga karena mungkin seorang yang mungkin ada jinnya di dalam tubuhnya. Ada apa? Ada jinnya, orang kemasukan jin. Sehingga setiap dia mau baca Quran, jinnya kepanasan. Supaya jinnya gak kepanasan, dia tiup-tiup itu matanya orang tersebut supaya ngantuk. Nah kalau yang kayak gini ya, bukan pergi ke dokter, tapi di rukyah. Supaya jinnya tersebut keluar dari tubuhnya sehingga dia bisa kembali normal seperti biasanya. Kayaknya pertanyaan terakhir. Ya, kita ke pertanyaan dari penerima kita Abu Nja di Kaliarso, Ustaz, yang menanyakan apakah mushaf yang diterbitkan oleh Departemen Agama bebas dari takwil dan bagaimana hukum menggunakan terjemahan mushaf tersebut, Ustaz. Agama Republik Indonesia itu ada dua versi, versi yang lama sama versi yang terbaru. Versi yang terbaru ini adalah versi yang sudah diperbaiki gaya bahasa penerjemahannya. Adapun versi yang lama, yang tahun berapa sih lupa itu, yang tim pentasehnya salah satu adalah Kiai Hafidz Jasuki, itu sudah dibawa ke percetakan Al-Quran di Madinah. Dan itu sudah dikoreksi takwil-takwil sifat yang ada di dalam Quran tersebut, lalu dicetak oleh pemerintah Saudi yang disebut dengan Mujamma' al-Malik Fahad, percetakan Al-Quran Raja Fahad. Kalau Quran terjemah tersebut, Quran Depak tadi sudah diterbitkan sama percetakan itu yang ada di Madinah, di kota Rasul SAW, maka insya Allah itu sudah bebas dari takwil sifat. Tapi kalau misalnya cetakannya itu adalah di Indonesia, belum melalui tim yang memeriksa kembali isi dari terjemahan tersebut, dan pencetaknya adalah Indonesia, maka saya tidak menjamin bersihnya terjemahan tersebut dari takwil sifat. Ini adalah cetakan yang lama. Adapun cetakan yang baru atau terjemahan baru, ini setahu saya ketika saya lagi belajar di Madinah, masih kuliah di Madinah, ada salah seorang ustadz yang atau dua orang ustadz yang salah satunya adalah Dr. Ali Misri yang dimintai tolong oleh Mujamma' untuk meneliti terjemahan yang versi terbaru tersebut dan membersihkannya dari takwil-takwil sifat. Alhamdulillah saat itu sebelum Ustaz Dr. Ali Misri ini pulang sudah selesai. Cuman gak tahu apakah sudah dicetak lagi atau belum. Kemudian di Indonesia juga ada beberapa penerbit Ahlus Sunnah yang mereka berusaha pula untuk mencetak Al-Quran dengan membersihkannya dari takwil, mencetak terjemahan Al-Quran dengan membersihkannya dari takwil. Mungkin di antara salah satunya adalah Al-Quran yang diterbitkan oleh penerbit Darus Sunnah yang ada di Jakarta, yang kalau nggak salah dinamakan Mushaf Al-Kamil atau apa, saya lupa. Pokoknya yang jelas penerbitnya itu adalah Darus Sunnah Jakarta. Itu juga salah satu penerbit yang berusaha untuk menerbitkan Al-Quran terjemah yang terbebas dari takwil. Mungkin awal cetakan pertama masih ada takwilnya, mungkin ya, cetakan kedua dan ketiga mereka selalu mengadakan revisi ketika mendapatkan masukan-masukan dari para pembacanya, yang kita harapkan semakin dicetak itu akan semakin bersih dari takwil. Itu jawaban saya dari pertanyaan tersebut. Semoga apa yang kita sampaikan atau kita dengarkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih, dan atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bikin tadi pendengar bahagia, akhir dari materi kajian tafsir kita bersama Ustaz Abdul Azim Fahidullah Ta'ala. Dan kesempatan berikutnya kita sudah masuk ke materi tafsirnya, Ustaz. Kita akan masuk mukaddimah yang ketiga. Ya, insyaAllah. Kita lihatkan mukaddimah yang ketiga yang bertemakan tentang beberapa kaidah penting di dalam ilmu tafsir. InsyaAllah bisa bersinar pada kesempatan hari Kamis malam Jumat yang akan datang di Radio Surah Quran 94.4 FM. Dan demikian materi kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Wa naqallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.